Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyakum. Para pendengar Radio Madinah Kota Tegal yang berbahagia, alhamdulillah kita masih melanjutkan pembahasan tentang istisna. Nah, sekarang kita melanjutkan istisna dengan ghair dan seterusnya. Ya, hukmul mustasna bi ghairin wa siwan. Qala al musannif wal mustasna bi ghairin wa siwan wa suwan wa sawain majrurun la ghair. Ya, hukum mustasna dengan ghair dan siwa. Pengarang berkata, yakni Ibnu Ajurum, dan mustasna dengan ghairi, ya, siwa, suwa, dan sawa, ini dijarkan, ya, tiada lain. Ya, kita lihat asyar syarahnya. Ustu'mila bima'na illa fiddalalati alal istisna alfadhun. Minha ghairun wasiwan bilughatiha wahuma ismani. Nah, penjelasannya, digunakan dengan makna illa ini untuk menunjukkan atas makna istisna, ya, dengan lafaz-lafaz ghair, siwa, dan bahasanya. Dan ada dua, yaitu ghair dan siwa. Asalnya siwan, ya, tapi ada lughah yang membacanya siwa, suwa, dan sawa. Wa hukmul mustasna bi ghairi wa siwa al-jaru daiman wa yu'rabu mudhafan ilaih. Dan hukum mustasna ghair dan siwa, ya, selalu jar dan di'rab sebagai mudhaf ilaih. Kemudian wa hukmu ghair wa siwa fil i'rabi ka hukmil ismil waqi' ba'da illa. Dan hukum ghair dan siwa, ya, dalam i'rab ini seperti hukum isim yang terdapat setelah illa. Nahu contohnya ja'al qaumu ghairu zaidin au siwa zaidin. Contohnya, telah datang kaum selain Zaid atau kecuali Zaid. Nah, jadi begini, kalau mustasna dengan ghair dan siwa, suwa dan sawa, ini detail hukumnya seperti illa, ya, di mana tam mujab, itu kan artinya sempurna, ya, dan tidak diawali nafi. Ini namanya tam mujab. Ya, maka dia wajib mansub, ya, wajib dibaca nasab. Nah, kemudian kalau tam manfi, ya, tam sempurna, manfi ada huruf nafinya, dia boleh badal dan mansub, ya. Dan kalau naqis dan manfi, ya, naqis ingat, ya, kalimatnya tidak sempurna, kemudian ada huruf nafinya, ini tergantung amilnya. Kalau illa yang kita katakan wajib, ini mansub badal, itu adalah mustasnanya. Tapi kalau kita membahas ghairu, siwa, suwa, dan sawa, yang wajib mansub, yang jadi badal, yang tergantung amilnya, ini bukan mustasnanya, tapi adatnya. Kenapa? Karena ghair, sawa, suwa, dan siwa, ini isim. Nah, ingat, ghair, ya, sawa, suwa, dan siwa, ini isim. Ya, sedangkan isim itu mu'rab. Nah, adapun kalau illa, itu mabni. Makanya ketika kita membahas illa, yang i'rabnya itu berubah-ubah, itu mustasnanya. Kenapa? Karena illanya itu sendiri huruf. Dan huruf itu mabni. Dan tidak mungkin untuk bisa berubah. Tapi ketika kita membahas ghair, siwa, suwa, dan sawa, ini justru yang berubah adalah ghair, siwa, suwa, dan sawanya. Ya, contohnya begini. Ketika di illa, ya, kita mempelajari yang lalu, ya, pada pekan yang lalu, illa, ini ada kaidah bahwa kalau kalimatnya sempurna dan positif, yaitu tidak diawali oleh huruf nafi, maka dia wajib mansub. Ya. Maksudnya kalau sedang membahas ghair, yang wajib mansub itu ghairunya. Nah, jadi ada kalimat misalkan qamal qaumu ghaira zaidin. Adapun mustasnanya itu majrurun la ghair, ya, dijarkan tiada lain. Nah, bisa dipahami, ya. Jadi kalau kita membahas ghair, siwa, suwa, dan sawa, ini yang dikatakan mansub atau badal atau tergantung amilnya, ya adat istisnanya, yaitu ghair, siwa, suwa, dan sawanya. Adapun mustahnanya, ini sebagai mudhaf ilaih. Nah ini kaidahnya. Dan sebenarnya ini sangat mudah. Ya. Pokoknya dengan ghair, siwa, sawa, dan suwa, apa yang ada setelahnya itu mudhaf ilaih. Ya, majrur. Dibaca jer. Adapun adat istisnanya, yakni ghairu, sawa, siwa, dan suwa, ini yang mengikuti kaidah yang sudah disebutkan pada pembahasan ila. Ya, seperti itu. Kemudian fayajibu nasbuhuma alal istisna. Ya, fayajibu nasbuhuma alal istisna. Idza kana al-kalamu tamman mutsbatan. Maka wajib menasabkannya atas istisna apabila kalimatnya sempurna dan positif. Ya. Nahu contohnya qamal qaumu ghaira Zaidin. Qamal qaumu ghaira Zaidin. Nah, kalau kita pakai ila, qamal qaumu illa Zaidan. Ini diperhatikan, qamal qaumu ghaira Zaidin. Kalau pakai ila, qamal qaumu illa Zaidan. Nah, yang mansub itu mustasnanya. Ya, kalau kita membahas ila. Tapi kalau kita membahas ghaib dan siwa, maka yang mansub itu justru adat istitnanya, yakni ghairnya. Makanya di sini dikatakan qamal qaumu ghaira Zaidin. Ya, kita lihat catatan kakinya. Qamal qaumu fi'lun wa fa'ilun. Wa ghaira ismun mansubun 'alal istisna. Wa Zaidin mudhafun ilaih majrurun. Nah, yang dimansubkan di situ ya ghairnya, bukan Zaidnya. Adapun Zaid ini dibaca majrur ya, karena mudhaf ilaih. Kemudian wa yajuzu al-badalu awin nasbu 'alal istisna. Idza kana al-kalamu taman manfiyan. Dan boleh ya dibaca badal atau nasab apabila kalimatnya itu sempurna namun negatif ya, ada nafinya ya, di depan kalimatnya. Nahu contohnya maqamal qaumu ghairu Zaidin. Ya, maqamal qaumu ghairu Zaidin atau maqamal qaumu ghaira Zaidin. Semua kaum tidak berdiri selain Zaid. Perhatikan di sini mustasnanya sama majrur ya, dijer. Ya, sama. Nah, justru yang berubah-ubah itu adat istisnanya. Bisa ghairu, bisa dibaca ghairu. Kemudian waktu arabani ala hasabil awamil. Idza kana al-kalamu naqisan manfiyan. Dan keduanya di irob tergantung amilnya. Apabila kalamnya itu naqis, tidak sempurna, dan juga nafi. Ya, ada huruf nafinya. Nahu contohnya maqama ghairu Zaidin. Wa ma raitu ghaira Zaidin. Wa ma marartu bi ghairi Zaidin. Ya, maqama ghairu Zaidin. Tidak berdiri selain si Zaid. Kemudian wa ma raitu ghaira Zaidin, ya tidak aku melihat selain si Zaid. Wa ma marartu bi ghairi Zaidin. Aku tidak berpapasan dengan selain si Zaid. Wa kullu ma qila fi ghairin yuqalu mithluhu fi siwan fahuma mutamatsilani fil ma'na wal i'rab. Dan setiap yang dikatakan pada ghair ya dikatakan pula semisalnya dalam siwa ya. Maka keduanya sama dalam makna maupun i'rabnya. Nah, kemudian kita baca catatan kakinya. Tadi yang contoh maqamal qaumu ghairu Zaidin ya. Maqamal qaumu ghairu Zaidin. Ma nafiyah. Kemudian wa ghair yajuz fi rabiha wajhan an takuna mansubatan 'alal istisna aw takuna badalan minal qaumi marfu'an mithlahu. Ya, jadi kalau maqamal qaumu ghairu Zaidin atau bisa juga ghairu Zaidin. Ya, kalau kita baca ghairu ini sebagai badalnya. Kalau kita baca ghaira ya pakai fathah, nah ini mansub. Ya, kemudian yang ketiga maqama ghairu Zaidin. Ma nafiyah qama fi'lun madin mabniyun 'alal fath. Ghairu fa'ilun marfu'un wa 'alamat raf'ihi ad-dhammah. wa huwa mudhaf wa zaid mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Nah, jadi contohnya maqama ghairu zaidin. Jadi ghair ini sebagai fa'ilnya, karena ini adalah kalimat yang belum sempurna dan dia itu nafi. Kemudian maraitu ghairu zaidin. Ya, yang keempat maraitu ghairu zaidin. Ma nafiyah. Raitu fi'lun wa fa'ilun. Ghairu maf'ulun bi mansubun. Wa zaidin mudhafun ilaih majrurun. Kenapa ghairu? Ya, karena sebagai maf'ul bi, ya. Kemudian yang kelima, ma marartu bi ghairi zaidin. Ma nafiyah marartu fi'lun wa fa'ilun bi ghairin alba'u harfu jarin. Wa ghairi ismun majrurun bil ba. Nah, jadi contoh ma marartu bi ghairi zaid ini jelas dibaca kasrah karena diawali oleh huruf jar alba'u atau bi. Nah, di sini ada tanbih. Ghairu min al-alfadhil mulazimah lil-idhafati lawdan aw taqdiran. Fa idkhalu al 'alayha khata. Ya, peringatan ghair ini merupakan lafaz-lafaz yang selalu ya atau senantiasa digunakan untuk idhafah. Tidak mungkin kita menumpukan ghair ini berdiri sendiri seperti misalkan jaa ghair. Nah, ini tidak mungkin. Pasti ada mudhaf ilaihnya. Jaa ghairu Zaidin. Nah, Zaid ini ada sebagai mudhaf ilaih. Telah datang selain Zaid. Nah, fa idkhalu al 'alayha khata. Ya, memasukkan al atau alif lam ini termasuk kesalahan. Nah, sehingga kita tidak bisa mengatakan jaa al-ghair. Jaa al-ghair, ya, telah datang yang lain. Ya, ini salah. Tapi harus disebutkan yang lain itu siapa? Jaa ghairuka. Ya, diidhofahkan. Telah datang selain kamu atau jaa ghairu Zaidin dan seterusnya. Ya, yunzar al-bahrul muhit 'inda qawli ta'ala ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, ini bisa dilihat ya pada al-bahrul muhit ketika membahas firman Allah Subhanahu wa ta'ala ghairil maghdubi 'alaihim. Ayat ghairil maghdubi 'alaihim ini salah satu bukti bahwa ghair ini senantiasa ditempeli dengan mudhaf ilaih. Ya, jadi tidak ada istilah ghair itu berdiri sendiri. Nah, dia pasti ada mudhaf ilaihnya. Nah, jadi kita simpulkan ya bahwa ghair, siwa, suwa dan sawa mustasnanya selalu majrur ya, dibaca jar. Adapun yang dikenakan hukum yang tiga itu tam mujab, tam manfi dan apa? Naqis manfi itu justru adat istisnanya ya. Dan antum perhatikan dari yang empat ini ya, ghair, siwa, suwa dan sawa. Kalau siwa dan suwa ini karena dia itu diakhiri alif maksurah ya, alif maksurah, maka ini irobnya dengan takdiran ya, makanya dia mudah, tidak berubah-ubah. Jadi kalau kita pakai siwa suwa ya, qamal qamu siwa zaidin, maqama siwa zaidin, ma darabtu siwa zaidin, ma marartu bi siwa zaidin ya. Begitu pula dengan siwa atau sawa ya, maqama sawa suwa zaidin, ma darabtu suwa zaidin, ma marartu bi suwa zaidin. Kenapa? Karena siwa dan suwa ini diakhiri oleh alif maksurah ya, sehingga i'rabnya itu takdiran. Tapi kalau ghair dan sawa ya, atau sawaun ini dibaca harokatnya. Nah, contohnya maqama ghairu zaidin, ma darabtu ghairu zaidin, ma marartu bi ghairi zaidin ya. Begitupun sawaun ya, maqama sawa'u zaidin, ma darabtu sawa'a zaidin, ma marartu bisawa'i zaidin. Nah, ini tanbih ya, karena tidak disebutkan oleh beliau dalam tanbihnya. Ya, kita lanjutkan. Al-mustasna bi'ada wa khala wa hasha. Ya. Qala al-musannif wal mustasna bi khala wa ada wa hasha yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Nahwu qama al-qawmu khala zaidan wa zaidin wa ada amran wa amrin wa hasha bakran wa bakrin. Ya. Berkata musannif, yani Ibnu Ajurum As-Sunhaji rahimallahu taala, dan mustasna dengan khala, ada, dan hasya, maka ia boleh menasabkannya dan boleh pula menjerkannya. Ya, nahu contohnya boleh qamal qaumu khala zaidan, ya, dan boleh juga qamal qaumu khala zaidin, ya, zaidan, zaidin. Dan juga boleh qamal qaumu ada amran, ya, qamal qaumu ada amrin. Ya, kemudian qamal qaumu hasya bakran, qamal qaumu hasya bakrin. Nah, ini boleh. Jadi ada dua pilihan. Boleh kita menasabkan, boleh kita menjerkan. Nah, kita lihat ya, kenapa boleh dijerkan atau dinasabkan? Nah, kita lihat syarahnya. Dzakara al-musannifu rahimallahu taala anna al-mustasna bi khala wa ada wa hasya yajuzu fi wajhan. Ya. Ahaduhuma an-nasbu ala annahu maf'ulun bih. وذلك على تقديرها أفعالا مثاله قام القوم خلا زيدا وعدا عمرا وحاشا بكرا. Nah, penjelasannya di sini musannif menyebutkan bahwasanya mustasna dengan khala, ada, dan hasya boleh padanya dua pendapat, ya, dua wajah atau dua cara. Salah satunya menasabkannya karena dia adalah maful bi, ya, dan demikian itu karena kita menganggap khala, ada, dan hasya ini sebagai fi'il. Ya, diingat ya. Salah satunya menasabkannya. Ya, saya ulangi. Karena dia adalah maf'ul bih. Nah, demikian kalau kita menganggap khala, ada, dan hasya ini sebagai fi'il. Jadi alasan kenapa khala, ada, dan hasya boleh mansub karena dia sebagai fi'il. Sehingga ketika kita mengatakan qamal qaumu khala zaidan, ya, kita katakan khala adalah fi'il dan zaidan adalah maf'ul bihnya. Jadi kalau qamal qaumu ada amran, ada, ya, ini fi'il dan amran ini sebagai maf'ul bihnya. Ketika kita mengatakan qamal qaumu hasya bakran, hasya ini fi'il dan bakran sebagai maf'ul bihnya. Ya. Kemudian i'rabu qamal qaumu fi'lun wa fa'ilun. Khala zaidan, khala fi'lun madin mabniyun 'ala al-fath al-muqaddar wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban. Wa zaidan maf'ulun bi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah. Ya, kemudian wa kadza yuqalu fi i'rab qamal qaumu 'ada amran wa qamal qaumu hasya bakran. Nah, jadi kalau kita membacanya mansub, ya, qamal qaumu khala zaidan wa ada amran wa hasya bakran. Ya, di situ kita menganggap sebagai fi'il dan zaidan sebagai maf'ul bihnya. Khala ini fi'il, fa'ilnya mana? Fa'ilnya kembali kepada al-qaum. Ya. Kemudian asani, ya, wa tsani al-jarru 'ala annahu ismun majrur. Wa dzalika 'ala taqdiriha huruf ajr. Dan yang kedua dibaca jer, ya, karena dia sebagai isim yang dijerkan, ya, dan demikian itu karena kita menganggapnya sebagai huruf jer. Nah, ini memang unik ya. Khala, ada, dan hasya ini di saat yang sama, ya, kita menganggap sebagai fi'il dan pada saat kita juga bisa menganggap sebagai huruf jer. Ya. Misaluhu qamal qaumu khala zaidin wa ada amrin wa hasya bakrin. I'rabuhu qamal qaumu fi'lun wa fa'ilun khala zaidin, ya, khala zaidin, khala harfu jarrin wa zaidin ismun majrurun bi khala wa 'alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahirah. Wa kadza yuqalu fi i'rabi qamal qaumu 'ada amrin wa qamal qaumu hasya bakrin. Jadi kalau kita mengatakan qamal qaumu khala zaidin wa ada amrin wa hasya bakrin, ya, maka khala, ada, dan hasya di sini adalah sebagai huruf jar. Adapun kata zaidin yang ada setelahnya sebagai isim yang dijarkan atau majrur. Kita lihat fawaid wa tanbihat, faidah-faidah dan peringatan. In taqaddamat ma al-masdariyah ala khala wa ada nahu qamal qaumu ma khala zaidan أو ما عدا زيدا فليجوز في الاسم الواقع بعدهما إلا النصب ولا يجوز الجر لأن ما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال وأما حاشا فلا تتقدمها ما المصدرية apabila ma al-masdariya ini mendahului kata khala dan ada ya, contohnya qama al-qaumu ma khala zaidan atau ma ada zaidan, maka tidak boleh pada isim yang terletak setelah khala dan ada ya, kecuali kita nasobkan ya, tidak boleh kita membacanya jer ya, kan kalau kalimatnya normal ya, boleh kita anggap sebagai fi'il atau kita anggap sebagai huruf jer. Tapi kalau ada ma masdariyah ini tidak boleh ya, karena ma masdariyah itu tidak masuk kecuali atas fiil ya. Ma masdariyah itu tidak masuk kecuali kepada fiil. Karena dia fiil maka tidak boleh ya, tidak kecuali setelahnya itu adalah maf'ul bihnya ya. Kemudian wa ma hasya fala tataqaddamaha ma al masdariyah. Adapun hasya ini tidak bisa didahului oleh ma masdariyah. Nah, ini kaidah. Kemudian asani yang kedua, ada wa khala wa hasya af'alun madhiyah jamidah la yati minha al mudhari wal amr. Ya, yunzar al marja'u asabik. Ada, khala dan hasya ini merupakan fil-fil madhi ya, yang jamid ya, tidak bisa ditasrif, tidak bisa diturunkan darinya mudhari dan amr. Ya, jadi ini fi'il yang adanya madinya saja, mudorinya tidak ada, amarnya juga tidak ada. Ini bisa dilihat pada al-marja as-sabiq ya, pada apa namanya referensi yang di atas ya. Mungkin sampai sini dulu yang bisa kita sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.